بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. Dan mengimani ru'yah pada hari kiamat. Ru'yah yaitu orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata-mata kepala mereka. Dan Allah Azza wa Jalla akan menghisab mereka dengan tanpa penghalang dan tanpa penterjemah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Qa'idatul Asasiyatu Inda Ahli Sunnati Annahum Yu'minuna Billahi Tabaraka Wa Ta'ala Wa Bi Asma'ihi Wa Bi Sifatihi Subhanahu Wa Ta'ala Alal Wajhil La'iqi Bihi. Kaidah yang mendasar menurut Ahlus Sunnah adalah bahwasanya mereka Ahlus Sunnah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam bentuk yang layak baginya. Wa yu'minuna bi kulli ma thabata fil Qur'ani was-sunnati. Dan mereka Ahlus Sunnah mengimani segala sesuatu yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa kullu ma warada fil Qur'ani وَمَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. Maka segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran dan segala sesuatu yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka Ahlus Sunnah mengimaninya sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, tanpa merubahnya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tashbih semakna dengan tamsil, menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa meniadakan. Wal-aqaidu allati yu'minu biha ahlus sunnati ويخالفهم فيها أهل الضلال معروفة. Dan akidah-akidah yang diimani oleh Ahlus Sunnah dan yang menyelisihi mereka padanya orang-orang yang sesat diketahui. وَقَدْ مَرَّ بِنَا الشَّيْءُ الْكَثِيرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. Dan sungguh telah kita lalui banyak darinya di dalam kitab ini. وَمِنْ هَذِهِ الْعَقَائِدِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan termasuk di antara akidah-akidah ini yang Ahlus Sunnah terbedakan dengannya dari orang-orang yang sesat adalah bahwasanya mereka Ahlus Sunnah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat pada hari kiamat. وَيَرَاهُ عِبَادُهُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْجَنَّةِ. Dan hamba-hamba Allah yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah. وَيُرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي عَرَصَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan Allah Azza wa Jalla akan dilihat sebelumnya di arasat yaumal qiyamah. Arasat sama dengan mauqif, sama dengan mahsyar, padang mahsyar. Ini tiga istilah yang sama maknanya. Arasat, mauqif dan padang mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkannya mereka dari kematian mereka pada hari kiamat nanti. وَالرُّؤْيَةُ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ هِيَ رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ. Dan ru'yah yang orang-orang yang beriman terbedakan dengannya adalah melihat Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah. وَتُشِيرُ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ أَوْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ يَشْتَرِكُ الْمُؤْمِنُونَ وَغَيْرُهُمْ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ. Dan sebagian hadis-hadis mengisyaratkan atau menunjukkan bahwasanya di arasatul qiyamah, di mauqif, di padang mahsyar, orang-orang yang beriman berserikat dengan selain mereka di dalam melihat Allah Ta'ala. Fal munafiquna yadkhuluna fi dhalika. Maka orang-orang munafik masuk di dalam orang-orang yang akan melihat Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Lakinnaha ru'yatun la tufiduhum. Akan tetapi ru'yah tersebut, melihat Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, bagi orang-orang munafik adalah ru'yah yang tidak berfaedah bagi mereka. Idh yakshifullahu an saqihi subhanahu wa ta'ala, fayakhirrul mu'minuna sujjadan lillahi. Karena Allah Azza wa Jalla menyingkap betisnya, subhanahu wa ta'ala, lalu orang-orang yang beriman pun sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Wal munafiquna la yastati'una dhalika. Sedangkan orang-orang munafik tidak mampu melakukannya. Fakullama aradu an yasjudu la yastati'una dhalika. Setiap kali mereka ingin sujud, mereka tidak mampu melakukannya. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, pada hari disingkap betis dan para hamba diseru untuk sujud, yaitu yang dimaksud orang-orang munafik, akan tetapi mereka tidak mampu bersujud. Thumma yarahul mu'minuna fil jannati. Kemudian orang-orang yang beriman melihat Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah. Qala al-imamu Abu Uthman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa yashhadu ahlus sunnati أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى mengatakan, dan Ahlus Sunnah mempersaksikan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat dengan penglihatan-penglihatan mereka. Wal adillatu ala dhalika kathiratun mutawatiratun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat banyak, mutawatir, yakni balagat haddat tawaturi, yaitu sampai pada tingkatan mutawatir. Ru'yat عن ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Dalil-dalil yang menunjukkannya diriwayatkan dari 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza fi sunnati. Ini di dalam as-sunnah. Ammal Qur'anu fa fihi ayatun waradat fi dhalika. Adapun Al-Qur'an, maka di dalamnya terdapat ayat-ayat yang datang tentangnya, yaitu menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Minha qawlullah tabaraka wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di hari kiamat nanti adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya'ni minan nadrati wa hiya al-husnu wal jamalu. Nadhirah yaitu berasal dari kata an-nadrah yang bermakna kebaikan dan keindahan. Min atharin na'imil ladzi an'ama Allahu bihi 'alaihim fil jannati. Disebabkan karena pengaruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka di dalam surga. Wajah-wajah orang-orang yang beriman di dalam surga berseri-seri disebabkan karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dalamnya. Ila rabbiha nadhirah, memandang Rabbnya. Minan nadhari, nadhirah berasal dari kata an-nazar bima'na ru'yati bil absari, bermakna melihat dengan penglihatan mata. Yubsirunallaha wa yarawnahu subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'imi. Mereka orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di surga-surga kenikmatan. Yubsiruna dengan yarawna semakna, bermakna melihat dengan mata. Wa minha qawluhu tabaraka wa ta'ala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di hari kiamat nanti adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang taat berada di dalam kenikmatan. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yanzuruna ila rabbihim wa hum fil jannati 'alal ara'iki. Mereka melihat Rabb mereka dalam keadaan mereka berada di dalam al-jannah, di atas dipan-dipan. Wal-ara'iku hiyas sururu tahtal hijali. Dan ara'ik yaitu dipan-dipan yang berada di bawah kubah-kubah yang menutupi. Bikhilafil kuffari fa innahum fi hadhihi surati وهي سورة المطففين. قال الله في حقهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Berbeda dengan orang-orang kafir, sesungguhnya mereka di dalam surat ini, yaitu surat Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yang artinya tidak demikian. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu dihalangi dari melihat Rabb mereka. Hadza fi sifatil kuffari. Ini tentang sifat-sifat orang-orang kafir. Wa fi sifatil mu'minina fi nafsi surati qala. Dan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman di dalam surat yang sama, Allah Ta'ala berfirman: innal abrara lafi na'im alal ara'ik yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil melihat Allah Azza wa Jalla. Bal akkada hadha an-nazara marratan ukhra fi hadhihi as-surati nafsiha. Bahkan Allah Azza wa Jalla menguatkan melihat Allah Ta'ala ini pada kali yang lainnya di dalam surat yang sama ini. Wallahu Ta'ala a'lam biswab. Naktafi bihada. Dan besok hari Ahad, kajian intensif akidah kita liburkan. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali pada hari Senin. Yassarallahu lana walakum. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.